jangan sampai jalan masuk terhalang. Silakan. Halo, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan di hari Jumat ini kita semakin serius untuk bisa membersihkan hati. Sesudah kita periksa siapa yang mendominasi hati kita, harus diperiksa itu. Karena kalau kita sudah membiarkan hati ini terdominasi oleh sesuatu selain Allah, itu mungkin dapat dipastikan tidak nyaman hidup ini. Karena Allah titikrillah tasma'innul qulub, bukan berarti tidak boleh mikir apa-apa, tetapi kita harus yakin sepenuhnya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cemaskan, apapun yang kita harapkan, semuanya ada di dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang bisa lari dari genggaman Allah. Maha suci Allah yang menguasai semua makhluk-makhluknya dan takluk kepadanya secara sempurna. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Keyakinan seperti ini harus mengakar, menghujam, mendalam, sehingga kita betul-betul ketergantungan kepada Allah itu penuh, total, utuh. Jadi kalau mau apa-apa tuh pasti larinya ke Allah hati ini. Kalau ada apa-apa aja, pasti lari ke Allah. Mau pergi, yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi mulai bangun tidur, kita yakin ini bangun, ini pasti Allah yang membangunin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Mau pergi kemana-mana, Allah yang bisa menyelamatkan, Allah yang bisa memudahkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Supir bisa menyelamatkan? Tidak. Supir itu hanya jalan. Kalau Allah menghendaki, sudah waktunya kena musibah, supir bisa ngantuk, mau nginjak rem, malah gas, makin cepat. Kemudian kita mau menjemput rezeki, ya yang ngebalikan rezeki adalah Allah. Kita minta kepada Allah, sedikit di belakang langsung terdengar, ya hikmahnya supaya kita menjaga lisan. Lalu mau belajar, siapa yang bisa membuat ingat selain Allah? Otak ini ciptaan Allah, dia bisa mengingat dengan izin Allah, dan dia pun bisa lupa dengan izinnya Allah. Lagi mau belajar, tuh yakin ini Allah yang menggenggam. Mau ngapalin Quran, siapa lagi yang bisa membuat hafal selain pemilik lahir batin diri kita ini? Dialah Allah penguasa sempurna segala-galanya. Mau apa aja? Lapar. Perut ini dibikin lapar oleh Allah. Tinggal ke Allah. Ya Allah, lapar nih. Pergi saja ke warung. Ya, kalau enggak ada. Silakan makan dan bayar. Ya Allah, minta ya makanan. Memang dari Allah, tapi tetap harus bayar, karena memang hukum sunatullah manusianya begitu untuk di kalangan manusia. Tapi Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus, pokoknya menyambungnya ke Allah. Ingat sama anak, misalnya bagi yang punya anak, hanya Allah yang membolak-balik hati. Jadi tidak bisa lari kita dari Allah walaupun sekejap pun. Enak seperti itu, kira-kira tidak kan? Mau ketemu dosen, mau Ya, hanya Allah yang menggenggam itu dosen. Mau bangun, mau tidur, mau pergi dosen. Ya Allah, saya mengerjakan tugas akhir. Kalau pertemukan saya dengan dosen, jalan ke sana. Pas lukisan tok tok tok, sudah sejajar. Oh maaf, Pak dosen tadi ngantar anaknya sakit, sehingga tidak bisa ketemuan hari ini. Padahal jauh naik ojek ke sana pakai jalan kaki. Kecewa tidak? Oh tidak, sudah semuanya jadi aman. Ongkos, tapi saya ongkos ojek 40.000. Ya baguslah, masih jalan rezeki buat tukang ojek. Mereka juga hamba Allah. Mereka juga perlu makan, mereka juga perlu buat rumahnya, perlu buat nyekolahin anak, mungkin buat ngasih sesuatu ke orang tuanya, mungkin juga mau nabung, mau umroh, mau haji. Kita kan tidak tahu kenapa kita sakit hati ngeluarin uang buat ojek. Gak alhamdulillah, tapi uang saya jadi habis. Ya gak apa-apa, dari dulu juga kan habis terus, tapi masih hidup. Nah, ada yang pernah habis uangnya sungkan tangan? Nah, ini wajah-wajah kehabisan. Masih hidup, Dek? Perasaan saya masih hidup, Pak. Bukan perasaan, kenyataan. Kita sudah sering habis ada lagi, kena. Jadinya, asal dipakai di jalan yang benar, insya Allah. Allah lagi, Allah lagi. Pokoknya nonton sepak bola gimana? Di TV, ya udah nyambung ke Allah. Nonton sepak bola tuh gini ya, supaya jadi zikir. Duh, Allah menciptakan ini hiburan buat manusia. Dikasih bola satu aja ramainya luar biasa. Nah, bagi aja masing-masing satu supaya gak usah berantem, kan bagus tuh. Dan bagaimana sepak bola, ya lihat bagaimana yang lari itu dibuat oleh Allah, ototnya bagus ya, daya tahan yang terima itu kan karunia Allah. Bagaimana sambil loncat, sambil nendang, wah. Jadi indahnya itu indah bagaimana kebesaran Allah ketika di close up, keringat berhamburan. Maha suci Allah yang menciptakan pori-pori. Oleh Allah, coba kalau olahragaan pori-porinya mampet, ya kan bisa bengkak itu kepala. Alhamdulillah, badannya dibuat panas lalu didinginkan dengan cara mengeluarkan keringat. Maha suci Allah ini, sistem yang luar biasa. Wah, kelok-kelok itu sedang apa, bawa bolanya dengan ciu-ciu. Aduh, itu kaki ya, engkelnya oleh Allah dibuat, ototnya, kemudian cara berpikirnya. Wah, Maha suci Allah. Tajubnya bukan kepada sepak bolanya saja, tapi tajubnya bagaimana Allah menciptakan visi, kecerdasan, daya tahan, kepintaran, bagaimana Allah menghibur makhluk. Oh, banyaklah yang bisa dilihat dari sana untuk bisa mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Halo, senang kita begini, asik seperti ini. Lalu kita pergi ke pasar, kita lihat ini yang dagangan sama atau seperti ini di pesantren. Ini kan ada kios-kios, nyaris beberapa kios itu sama dagangannya. Tapi kita perhatikan bagaimana Allah menyampaikan rezeki kepada hamba yang dikehendakinya. Atau lihat, saudara tukang tahu Sumedang itu sebegitu. Tahu Sumedang, ngetep sejajaran itu jalan. Allah mengatur rezeki hambanya. Ada yang berhenti di sini, tiba-tiba pengen ke kamar kecil. Gak pengen beli tahu ke kamar kecil, pas keluar malu, gak beli aja. Itu dah rezekinya. Tiba-tiba, pas meletus, nah udah rezeki tukang tamal kan. Singri itu ya, dan dinikmati. Ketika ban meletus ke om, ini ada rezeki tukang tambal ban di dompet saya. Wah, itu harus bayar TK 10 juta misal. Wah, udah gak apa-apa, cari ciri dong ketika bayar ya. Karena guru-guru TK hamba Allah, pengelola TK hamba Allah, yang menjaga TK, petugas kebersihan, mereka kan digaji nantinya. Ngalir itu. Beli obat, ciri dong. Jangan lupa, saya capek-capek nyari uang, udah dapat 100.000 5 hari, tiba-tiba hanya beli obat sekejap, gak apa-apa. Udah waktunya bayar-bayar ke sana. Nanti dari sana kan bayar karyawan, tuh gak ngalir rezeki itu. Kalau kita hatinya yakin ini ke Allah yang ngatur, itu lebih enak, percayalah. Tapi kalau gak nyangkut ke Allah, itu capek, tegang, kecewa, sakit hati, jengkel, marah. Jadi makin lama kepada selain Allahnya, makin tidak nyaman hidup ini. Makanya fadkuruni adzkurkum. Kalau hati ingat ke Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial sebagai ingatnya. Kita enggak ingat ke Allah juga, Allah pasti ingat ke kita, ya. Nah, siapa yang ngurus diri kita selain Allah? Tetapi kalau kita ingat ke Allah, Allah kan maha tahu isi hati kita, kita akan diperlakukan spesial, ditenangkan hati kita, dibimbing kita ketemu dengan siapa, diatur. Pokoknya Allah maha mengatur segala-galanya. Baik, Ustaz, kita simak ayatnya bersama Ustaz Fuad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arus yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Ya, makin kita yakin semua milik Allah, seharusnya kita makin patuh. Karena semua yang Allah perintahkan itu pasti nambah kebaikan bagi kita. Betul? Ingin benar ya, kita ini betul-betul tiap waktu tuh nyantel ke Allah dan berbuah kepatuhan. Tapi kenapa ya, apa selesai susah ingat ke Allah? Karena terlalu banyak selain Allah yang mendominasi hati kita. Kayak orang yang jatuh cinta gitu ya, udah itu Allah udah lewat aja, sisa. Dia tahajud juga sebetulnya dalam rangka itu tuh yang dicintainya makhluk itu. Ya Allah, tolong jangan dikesiapa-siapain dia. Jadi kalau tuh bagian nyuruh aja. Padahal tahajud itu yang prioritasnya kan jadi dekat dengan Allah. Kadang kalau punya hutang tahajud, tolong ya Allah, tolong bayarin, bayarin punten ya Allah. Hari ini hari terakhir, please, please dibayar, belum tahajud, nanti akhir bulan tahajud lagi. Nah kalau seperti ini kelihatannya tidak akan menikmati keakraban dengan Allah ya. Kita akan banyak persoalan, kita akan banyak keperluan, kita akan banyak hal yang membuat sedih. Itu adalah cara dari Allah supaya kita akrab dengan Dia. Bahkan tidak jarang Allah memberikan berbagai kesulitan, bala. Itu tuh kalau kemarin dalam Al-Hikam, kepahitan-kepahitan itu hidangan dari Allah. Ya, hidangan yang di berbagai kepahitan itu banyak sekali karunia-karunia yang sudah diperoleh ketika kita dalam kelapangan. Coba acungkan tangan pada santri punten ini ya jamaah. Apa hidangan kebaikan dari Allah di kala kita sakit? Yo, sulit ngacung kalau yang sedang tidur dek. Ayo, apa? Nih, Kang Yoki, oleh Allah diambil pandangannya. Kang Yoki sekarang nggak bisa lihat. Iya, dulu pernah bisa melihat kan? Abinya mikrofonnya, bentar. Cukup tambahnya, maaf. Kang Yoki, boleh jawab apa adanya. Tahun berapa mulai diambil oleh Allah penglihatan? 2010. Oh, baru 2 tahun yang lalu ya? Syariatnya gimana diambil ini? Syariatnya itu katanya sarap. Hah? Sarap matanya putus. Karena apa? Pasti ada jalannya kan, nggak mungkin putus sendiri kan? Mula-mulanya sakit itu dari muntah-muntah. Oh, dari muntah-muntah. Sarapnya ke tarik-tarik, jadi okay. Muntahnya 2 hari 2 malam. Oh gitu ya? Jadi dari muntah bisa putus sarap mata. Mungkin muntahnya sangat dramatis ya. Hampir 2 jam sekali muntah terus. Muntah dan itu mengakibatkan saraf mata tidak terbayang oleh kita ya. Tapi ini jalan bagaimana terjadinya takdir gak lihat. Udah gitu belum aja gak lihat. Ya sedikit-sedikit atau langsung gak lihat? Langsung blank gak lihat. Gelap putih atau gimana? Gelap aja. Hitam seperti malam gitu? Iya. Oh, karena udah pernah tahu kan putih dan hitam ya. Waktu gimana menghadapi itu? Awalnya? Awalnya agak stres juga, agak depresi juga. Tapi alhamdulillah ketika semuanya terjadi, pasti kembali kepada Allah juga. Iya, terus apa saja hikmah sekarang diambil pandangan ini? Terutama hati jadi yakin segala-galanya ini pasti perbuatan Allah dan tidak akan ada yang tidak baik, pasti semuanya baik. Pasti baik. Pasti baik. Penangan mana dulu dengan sekarang? Penangan mana? Jauh lebih tenang, jauh lebih jauh sekarang. Ini asli ya, betul ya? Asli, karena yang namanya ujian itu tergantung sikap kita, pasti jauh lebih ringan. Jadi dibanding zaman melek dulu, lebih tenang sekarang? Lebih tenang sekarang. Kenapa bisa lebih tenang sekarang? Kan gak kelihatan. Jalan gak kelihatan, makanan gak kelihatan, jadi, istri, anak gak kelihatan. Justru jadi gak banyak kelihatan, jadi gak jarang ada yang gimana gitu. Oh gimana, gimana, gimana. Jadi maksudnya justru dengan gak kelihatan godaan berkurang gitu. Nah begitu. Oh gitu, tapi kan tetap aja pikiran menghitam ya. Gak ngarang-ngarang itu macam-macam dalam pikiran sisa-sisa penglihatan zaman dulu. Enggak, sekarang sudah jadi jelas gitu tujuannya ke sana gitu. Baik, gak ada cemas tuh tentang keluarga dan anak-anak. Yang dicemaskan apa? Alhamdulillah tidak ada. Soalnya masalahnya semua pasti, kalau hidup ini sudah tujuannya kepada Allah, pasti tidak ada yang dikecewakan. Tergantung kita. Jadi kalau tujuannya ke Allah bulat asli gitu ya, bukan hanya di mulut, tidak akan dikecewakan oleh Allah gitu? Tidak akan dikecewakan, karena tunanetra ini kalau misalkan di antara disabilitas kecacatan yang lain ini paling ringan gitu. Tunanetra itu paling ringan ya? Paling ringan di antara yang bisu tuli, yang tunagrahita, yang lain-lainnya juga. Kan ada yang sampai lumpuh total tidak bisa bergerak seperti Kang Yayan gitu kan. Itu jauh lebih ringan, saya masih bisa datang ke sini. Iya. Masih bisa silaturahmi. Nah itu kalau misalkan ini kan tiap malam Jumat ke sini, ya sendirian itu dari sana? Syariatnya sendirian. Iya. Tapi kok nyampe terus gimana tuh? Ya, itu pasti Allah yang menggerakkan, pasti sampai. Ada aja pertolongan tuh ya? Pasti ada. Mau nyebrang dituntun, Ustadz Buat mau jarang dituntun orang menyebrangnya. Ada aja itu ya pertolongan tuh. Iya. Terus kalau lagi jalan nabrak mobil yang lagi diem, nabrak truk atau gimana tuh kan suka ada di kalau tongkat ke kolong truk nggak kelihatan kan, nggak kesentuh, tahu tuh beleduk di depan, pernah gitu nggak? Pernah, cuma ada yang teriak, kadang ada yang teriak awas di depan gitu. Tuh, Allah menolong lah terus ya, tongkatnya kan nggak lihat ya. Terus ini mau nanya nih, kan ini bagian melek mah bingung nih. Sekarang kita aja ditutup mata, suruh turun ke tangga pasti bingung sekali, betul? Itu maaf, sekarang kan gak bisa lihat anak-anak, lihat istri, gimana tuh? Itu hanya bisa dirasakan dengan ini aja, dengan pendengaran dan hati aja. Begitu ya, gak bisa, gak merubah kasih sayang atau malah sekarang lebih pakai hati dibanding lebih pakai sekarang, lebih pakai hati sekarang. Oh, alhamdulillah ya. Baik, satu lagi ini. Nih, jadi lupa barusan mau nanya. Pokoknya ada satu lagi ya. Nah, kenapa ke pesantren terus setiap malam Jumat? Kesini gitu, itikaf di sini. Ah, hafal karena duduknya pasti di sebelah kiri dan tidurnya di sebelah tiang. Oh iya iya iya, ini kan namanya bumal ya, apa? Buta melek. Buta melek. Jadi kalau orang lihat, ini nggak seperti tunanetra karena matanya benar-benar nyaris seperti pada umumnya ya. Apa nih ujiannya dengan bumal begini? Itu pakai kacamata hitam atau gimana? Kan orang nggak nyangka. Iya kan, tapi ada ciri ya. Kalau jalan itu kan ada tongkat. Tapi kan misalkan Ustaz Buat bawa tongkat juga bisa. Gimana tuh? Apa pernah ada ujiannya dengan bumal begini? Naik angkot gitu. Pernah naik angkot itu ada salah seorang ini ibu-ibu kerabat. Jadi sampai marah-marah pas kesininya minta maaf dan tetap aja minta maaf ujungnya ya. Tetap ujungnya minta maaf. Tuh. Jadi itu artinya apa, rezeki atau dosa atau gimana? Gak tahu, itu mau penilaian atau kayak gimana? Tergantung hati kita, itu gembira atau kecewa atau baik. Ada saran buat para pendengar yang masih melek? Ya, manfaatkanlah semua anggota tubuh fisik ini selagi kita sehat. Dan kalau udah sakit mah ibadah juga kurang nyaman, kadang segala terbatas itu kurang enak. Jadi manfaatkan mumpung dan mudah gitu bagi Allah mengambil dengan berbagai cara gitu. Iya betul sekali. Tidak terbayang dulu kalau nggak lihat ini ya. Nggak terbayang. Semua takdir itu tipis. Tipis itu gimana? Tipis ini antara sehat, sakit, hidup, mati itu tipis. Saya nggak nyangka kalau misalkan hari ini masih melek, besok udah nggak bisa lihat. Hari ini masih hidup, besok mati itu pasti tipis, sangat tipis sekali. Bukan besok, ya. Beberapa menit juga misalkan lagi begini tiba-tiba ketelan mikrofonnya ya. Bukannya doa, kan ada jamaah di sini hadirin lagi manasik ya kan, sedang manasik malam harinya itu habis tahajud zikrul maut menafakuri ajal, sedih itu pakai kain ihram nih sedang latihan tadi. Turun dari tangga ini di sebelah kanan ini, turun dari tangga, tiba-tiba pas di bawah tuh seperti yang pusing gitu, agak pening. Terus dipegang aja oleh jamaah yang lain yang sama-sama turun. Istrinya nggak tahu apa-apa, istrinya keluar dari pintu yang lain. Di bawah saja ke PKT hanya berapa meter, sudah tidak ada. Itu jadi bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, kalau Allah mau mah hitungan detik. Ini seperti sekarang ya, maaf, ini diam gini masih hidup tidak? Maaf deh, masih hidup kan? Oh masih, alhamdulillah ya. Bisa, bisa. Pernah lihat di YouTube penceramah? Pernah lihat nggak tuh? Jadi tegang begini saya nih. Ada penceramah ini sedang ceramah begini, tiba-tiba sedang bicara, tiba-tiba berdiam sebentar, menunduk tapi menyebut nama Allah. Meninggal itu, masya Allah. Saudara harus siap ya. Kalau terjadi itu pada diri saudara ya, atau diri saya, ya itu sebuah ilmu betapa seperti kata Yogi tadi, tipis sekali, hanya bros saja ya. Kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik Ustaz Fuad, masih ingin baca? Ah, Ustaz Bagu dikasih ke saya, jadi saya baca. Hadirin sekalian, ini awalnya kepanjangan setiap saya baca terjemahannya saja. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, ana imdadani abdi, dan aku senantiasa bersamanya selama ia mengingatku. Jadi sepanjang kita ingat Allah, tentu Allah akan membuat kita nyaman karena kita merasakan kebersamaan dengannya. Demi Allah, aku lebih senang kepada menerima taubat hamba melebihi senangnya seorang di antara kalian yang menemukan kembali barang yang telah hilang di padang pasir. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya segepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Jadi ya, Allah tuh Maha tahu pergerakan hati kita. Kalau kita ingin dekat ke Allah, Allah udah tahu. Inginnya aja Allah udah tahu. Nanti Allah tuntun bagaimana keinginan dekat dengan Allah, Allah perkenalkan dia. Tiba-tiba diajak teman, friend, kita ngaji yuk. Itu Allah yang menggerakkan. Tiba-tiba, mbak, setel ini ada ceramah tentang Allah nih sekarang. Jadi SMS, itu Allah yang menggerakkan SMS itu. Setel gelombangnya masuk. Tidak ada yang kebetulan, semuanya diarahkan. Sudah itu, dengan Allah ini senang. Pengen beli bukunya, Allah siapkan uangnya. Ke toko buku, disediakan bukunya. Allah buat dia senang membaca. Makin dekat dan semua ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sesat saja ditunjuki, apalagi orang yang sungguh-sungguh mau dekat dengannya. Makanya ini adalah awalnya permainan hati, bukan permainan hati ya. Awalnya adalah kesungguhan di hati. Orang yang Allah tahu persis nih hati kita mau sama siapa. Dan tidak banyak orang yang mau sama Allah. Banyaknya orang mau sama manusia, pengen dipuji, pengen disukai, pengen dekat dengan manusia, pengen dicintai. Pokoknya makhluk aja yang ada di hati dan cari akal supaya dekat dengan makhluk. Tapi orang yang pengen dekat dengan Allah tahu bahwa semua makhluk itu dalam kekuasaan Allah. Kita pengen dekat, Allah nggak deketin, nggak datang. Percuma kita pengen dekat, tapi dia pengen dekat dengan penguasa setiap makhluk. Nanti kalau Allah takdirkan jadi dekat, jadi. Kalau enggak, ya enggak. Dialah penguasa satu-satunya setiap makhluk, lahir dan batinnya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya, diri. Alhamdulillah. Ini kitab sangat bagus nih, Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Perjalanan menuju Taman Surga. Masya Allah. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya punten. Ini bagi saudara yang di luar negeri yang menyimak lewat SMS Tauhid TV atau salingsapa.com, silakan kirim VN ya, voice note untuk bertanya sehingga nanti bisa didengar. Silakan. Halo. Nur ini? Nur? Assalamualaikum Nur. Apa kabar? Baik. Dah lama enggak dengar Nur. Sudah masuk dah. Ya, sudah. Itu kan ada waktunya. Nur, kalau Nur masuk terus juga repot, ya. Gimana, Kak? Batuk barusan, Nur. Nur? Ya. Ison sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Warungnya gimana sekarang warungnya? Cerita warung. Alhamdulillah. Ada yang beli? Ada. Yang jaga siapa warung itu sekarang? Ada supervisor. Hah? Ada papa, ada supervisor. Nah, Tundun bagian jaga bisa enggak? Tundun, silahkan puasa, silahkan. Hah? Silahkan puasa. Apa? Oh, Tundun mah jualan pulsa. Oh, mungkin ada yang belum tahu siapa Tundun. Kok tiba-tiba akrab begini, ini banyak tamu di sini. Tundun itu adalah adiknya Iso. Betul ya, Tundun ya? Iya. Ya, Iso itu adalah kakaknya Tundun. Jangan ketawa, Tundun. Nah, dua-duanya adalah hamba Allah. Tapi episodenya, ini episodenya, takdirnya Iso itu bagian ya oleh Allah diberikan pahala sabar banyak sekali karena tidak bisa bergerak banyak, hanya berbaring saja. Dan Endut juga lumpuh ya. Segimana lumpuhnya Endut? Ya. Semua sekujur tubuh apa? Separuh ya? Kaki aja? Ya, sama tangan. Kaki sama tangan Endut ini. Sudah Endut ini sudah berapa tahun lumpuhnya? Dua puluh tujuh tahun. Iso udah lama? Lama. Udah 30 sekianan ya. Ya sekarang diurus oleh ayahnya. Ibu udah meninggal. Udah kapan meninggal ibu? Udah 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Dulu ibu yang ngurus berarti ya? Iya. Nah, Masya Allah. Ya. Ngaji apa? Oh, aduh, tenang dulu ya. Tenang, insya Allah. Sebelah mana sih Sukabuminya, Dut? Warung Kiara. Hah? Warung Kiara. Warung Kiara. Dari patah Sukabuminya ke sebelah mana? Sebelah. Pelabuhan Ratu kah? Iya, iya. Dekat Pelabuhan Ratu? Ya, ada enggak Pelabuhan Ratu yang dekat Bandung, Dut? Hah? Gak ada ya. Bilang aja gak ada. Tutur ada, gak ada, gak ada. Ya insya Allah ya. Allah maha mendengar nih. Insya Allah kita akan usahakan datang ke sana ya. Tadi tanah kecil dan hidup gak ada. Hah? Tadi tanah kecil dan hidup. Iya iya iya insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengingatkan dan doakan. Kita berangkat tanggal 1 Maret sampai 9 Maret. Mau didoain apa Dut? Mau didoakan apa? Ya, sembuh, cepat masuk kelas. Hah? Supaya cepat sembuh dan? Ya. Yang penting supaya kuat iman, ya Nud ya? Sekarang sembuh gak kuat imannya bisa jadi banyak dosanya, betul? Tapi kalau iman kuat dikasih begini, insya Allah gugur terus dosa-dosanya. Nud ya gugur dosa tuh tiap waktu loh kalau ridho, Nud. Orang bergerak, susah bergerak itu tapi hati ridho, terima, saya terima ya Allah. Adik A juga kan dulu lumpuh, nggak bisa bergerak ya, lama-lama makin lama tapi progresif itu, makin lama makin duduk nggak bisa terguling, lama-lama untuk nafas aja susah, sampai akhirnya ya beliau pulang duluan. Tapi adik inilah yang menjadi jalan A bisa lebih mengenal Allah. Mudah-mudahan di setiap kali ceramah pahalanya adik juga dapat nanti di sana di alam bazar. Hadirnya Endut di radio ini juga ini memotivasi banyak orang, Endut. Ya, Endut panjangannya apa namanya? Durjana. Hah? Endut gitu panjangnya? Hah? Endut maaf ya yang bergurau. Ya kalau nah, ini kan panjangnya Endut dipanjangin jadi Endut nama panjangnya begitu, Endut. Oh Sugiana, baik. Makasih ya Dut, salam buat Bapak ya. Dan salam buat Iso. Iso ada di sana? Ada, orang di sana. Teh Iso, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sing sabar Teh Iso. Doain AA juga ya. Doanya orang-orang sakit memustajab. Dut, sing banyak ngedoain orang lain ya. Banyak aku ya. Iya. Alhamdulillah, laku ya warungnya ya. Ada. Alhamdulillah. Bisa nambah-nambah penghasilan buat di rumah? Ada. Ya insya Allah semuanya juga Allah yang menggerakkan ya. Mohon buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Lalu lintas kelakuan Allah yang ngatur, sing lurus niat bagi yang melakukan, kerasa oleh kita semua insya Allah ya manfaatnya. Silakan. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah. Saya terima kasih ya. Saya sama Bu Ibu masih 2 tahun sekarang alhamdulillah. Saatnya saya kemarin dengar MDM terusnya dari AA. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Tapi sekarang saya mau minta tolong kepada AA. Saya ini AA kan semua anak yang ngaji tempatnya udah mau lubung, jadi saya sedikit paling anak nggak punya modal sedikit mau dibangun lagi, harus berkomitmen. Saya mau minta semoga Allah nanti jalan pertolongan Allah. Saya hanya dari AA, saya harus kemana karena saya nggak punya siapa-siapa. Iya. Baik Bu, mudah-mudahan nih teman-teman nanti dari DPU bisa mendiskusikannya ya. Bu, jangan nyantel ke makhluk, jangan nyantel ke siaran radio ini, jangan nyantel ke AA, nyantel cukup ke Allah saja ya. Iya, harus punya keyakinan seperti itu. Karena kalau sudah nyantel, mudah-mudahan AA nolong, mudah-mudahan NKFM nolong, itu nanti akan merusak ketawakalan ya. Karena saya sama sekali tidak bisa menolong kecuali kalau Allah kuatkan ya. Betul? Jadi nanti sampaikannya dengan tenang, dengan mantap ya tawadu. Kami memiliki madrasah yang diroboh, kami yakin Allah mengetahui segala-galanya. Mudah-mudahan ada jalan lewat siapa yang dikehendaki gitu ya Bu ya. Iya Bu, sing kuat sehat ya. Baik, baik. Amin. Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya Bu. Amin, amin. Insya Allah Bu, insya Allah ya. Allah Maha mendengar, Maha tahu segala-galanya dan Maha kuasa. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lowongan kerja, lowongan berkarya. Ada pekerja, ada pekarya. Dibutuhkan segera ini untuk Darut Tauhid. Ini bagi teman-teman yang mau bergabung, ini untuk namanya santri karya. Ya, dia bekerja di Darut Tauhid tapi juga sambil mesantren. Seperti pada umumnya pekerja akan ada aturan kerja ini proporsional. Untuk mudaris, mudaris ini adalah ini dibutuhkan 13 orang. Jadi di asrama ini ada SMP dan SMK. Di pesantren ada asrama. Namun dari sini adalah yang bagian mendampingi. Jumlahnya 13 dibutuhkan. Syaratnya yang ini adalah S1 boleh untuk pendidikan apapun. Mudarisah wanita itu 6 orang. Jadi jumlahnya 19 yang dibutuhkan. Kalau yang ini untuk guru dibutuhkan pengajar matematik, fisika, biologi, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Arab, penjaskes, TIK, PLH, Al-Quran, angkutan, akuntansi, biasa angkutan. Ini 30 orang diperlukan. Nah, ini maaf yang jumlah 19.30, 49 orang ini untuk S1 sarjana. Kemudian yang lainnya pendidikan D3 boleh silakan untuk Komdistek Komisi Disiplin. Nah, ini boleh silakan yang D3. Memiliki hafalan 1 juz untuk posisi mudaris mudarisah dan Komdis Ikhwan Akhwat. Tuh, katanya baru juga mau daftar 1 juz. Dia ngapalin nanti 1 juz itu akan hafal dalam 1 bulan. Kalau satu hari satu halaman berarti 2 hari 1 lembar. 1 juz itu 10 lembar, berarti 20 hari. Nah, 10 hari sisanya untuk murojaah ya. Jadi ngapalin 1 bulan itu fokus aja bisa ini. Begitu, insya Allah. Memiliki akta 4 untuk posisi guru yang 30 orang. IPK minimal 3,0. Oh, saya 2,2. Ya, jangan daftar lah ya. Kita cari posisi yang lain nanti. Memiliki sertifikat pendidikan security untuk posisi security. Ini yang dicarinya adalah Komdis Ikhwan Akhwat, security 2 orang, staf administrasi 3 orang, guru staf layanan 1 dan staf penghimpunan 1. Jadi jumlahnya sekitar hampir 50 orang lebih ya. Silakan. Nih, nomor telepon yang bisa dihubungi. Maaf, catat, tolong bagi yang mencari pekerjaan. +62 8 0878 0878 2284 4946. Ulangi, 0878 2284 4946. Silakan bisa dilihat di internet juga, di Darut Tauhid ya. Mohon maaf. Dan ini akan mengikuti pelatihan dulu, jadi tidak langsung bekerja. Akan dilatih dulu pendidikan pelatihan supaya ya semakin siap untuk bertugas. Silakan penelpon. Halo. Tinggal 8 menit lagi, silakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Pengumuman lainnya kalau tidak ada. Ya, bagus. Sudah merupakan pertolongan Allah. Pengumuman. Wah, bagian khotbah Jumat di Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong Bandung. Silakan bagi yang mau Jumatan di DT nanti dan bisa disimak di radio. Untuk informasi program pesantren Daulah Qalbiyah angkatan 43 sudah dibuka ya. Pendaftaran sampai 26 Februari, pelaksanaan 27 Februari. Ini yang sebulan. Usia 17 sampai 35. Lalu bagi yang akan nikah, silakan menikah saja ya. Tapi kalau yang mau dibekali pernikahan adalah angkatan 18 untuk umum, pelaksanaan 3 Maret. Jadi memang mau nikah itu yang paling penting, yakin ke Allahnya ya. Ah, saya ini mau ikut pelatihan menjelang nikah, tapi masalah saya satu, apa? Calonnya belum ada. Tenang ya, jangan ngomong sama saya. Allah yang Maha Tahu. Benar? Siapa tahu dengan ilmu menjelang nikah, Allah kan Maha menyaksikan. Ini akhwat selalu melakukan persiapan walaupun belum dikasih calon. mudah bagi Allah mengatur semuanya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaannya. Bimbingan muslimah masa kemasan, bunda-bunda yang usia 50 tahun ke atas, dan bapak-bapak yang mau juga mesantren untuk usia 50 tahun ke atas, silakan daftar di 0819. Ayo berapa? Ini bagus nih nomornya, 0819 10 20 60 60. Siapa yang hafal? Coba 0819 10 20 60 60. Ustaz Suhud itu semuanya dihafalin tuh, sampai nomor KTP segala apa. Matanya nggak lihat, jadi memorinya nggak disimpan di handphone, dan handphonenya nggak kelihatan. Di otak, nomor-nomor telepon, apa Ustaz Suhud, alhamdulillah. Berapa barusan nomornya dia? 0819 10 20 60 60. Tolong dicatat para pendengar, kalau-kalau nanti diperlukan untuk kegiatan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak ada ya telepon ya? Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, kan saya punya teman waktu SMA, temannya itu sama orang tuanya baik ya sama saya. Kebetulan akhirnya orang tuanya syariatnya dibunuh waktu akhir bulan kemarin. Saya teh ingin jadi agak beda gitu teman saya tuh, kasihan. Padahal baik gitu lah, soalnya anaknya gimana gitu lah, supaya takutnya agak beda bagaimana? Jadi ayahnya ada yang membunuh? Iya, ayah dan ibunya. Oh, dua-duanya ya. Dibunuh orang? Iya. Iya, ya gitu lah, takutnya teman saya itu jadi ada perasaan dendam gitu lah ke pembunuhnya, gimana gitu lah. Pembunuhnya tertangkap enggak sekarang? Belum ada ini lagi, belum ada perkembangan gitu lah. Ini kejadian yang di mana ya? Ada beritanya enggak? Ada di ini ya, di Puncak waktu itu, di Bila waktu akhir tahun. Oh gitu. Usia berapa sekarang anak-anaknya ini? Temannya usia berapa? 18 tahun lah, seumuran sama saya. Oh, ajak atau kedarutan ini dia? Iya. Sekolah di mana sekarang? Masih sekolah enggak? Saya di UPI, kalau teman saya di UNISBA. Ajak ke sini atau silaturahim, ya? Iya. Kalau mungkin kan hari ini Jumatan di sini bagus. Iya. Nanti temui AA ya. Iya. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Nah seperti ya seperti ini ya. Ada yang jadi jalan perhatian ke orang ini. Baik. Ya makasih ya. Senang AA. Ya. Terus gimana beliau sekarang sedih, bingung, dendam, marah atau gimana kelihatannya? Kalau ngobrol biasa masih ketawa-ketawa. Tapi kalau jadi kelihatannya sih kalau di SMA sih pak agak beda sih nggak kayak dulu. Kalau dulu lama gitu pak, kalau di SMA sih kalau misalkan saya di SMA yang dibuat saya pengen main. Jadi biasanya sih agak itu gitu, agak jelek gitu pak. Kalau sekarang kalau di SMA nya nggak kayak dulu gitu pak. Iya. Yeah. Salam dari AA ya. Iya. Yeah. Ingin ketemu gitu ya. Iya. Yeah. Baik, makasih. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu bapak terbunuh. Satu-satunya yang bisa membuat kita terkendali adalah yakin kepada ketentuan Allah. Yakin ada hikmahnya dan kita harus menyikapi dengan sikap terbaik. Ini ujian tiap orang beda-beda. Episodenya beda-beda. Dan tidak pernah terdeteksi apa yang akan menimpa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menata, berkahilah pertemuan ini. Engkau yang mengatur semua yang bisa terjadi. Luruskan niat kami ya Allah. Hanya Engkau yang kami tuju dari pertemuan ini. Tuntun kami dengan ilmu-ilmu amal yang membuat kami bisa mencintaimu dan dicintai olehmu ya Allah. Wahai yang maha menatap, Engkau yang menggenggam lahir batin kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni selama ini lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami sering berburuk sangka dengan ketentuanmu. Ampuni kami sering tidak ridho dengan takdirmu. Tidak sabar. Ampuni kami jarang mensyukuri karuniamu yang amat banyak ini. Karena kami sering kufur terhadap nikmat yang kau beri. Ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat yang kau karuniakan kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Wahai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan kau hapuskan seluruh dosa dan aib kami. Pertemuan kau buka hati kami sehingga lebih jelas, lebih yakin padamu, lebih yakin tujuan hidup ini. Golongkan kami menjadi orang-orang yang qalbun salim ya Allah, yang kau karuniai hati yang bening, hati yang tulus, hati yang bersih dari kemusyrikan, kemunafikan. Yang kau jauhkan hati ini dari segala kesombongan, dari ujub, dari kedengkian. Karuniakan kepada kami hati yang penuh selalu ingat padamu, selalu menuju padamu, yang selalu yakin bersamamu. Berikan kesembuhan bagi jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan ketenangan bagi rakyat yang resah gelisah ya Allah. Berikan jalan keluar bagi para pendengar yang sedang dihimpit masalah yang fatal. Bukakan rezeki yang halal barokah yang kurni. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Razak. Ya Hadi, tunjuki kami dengan jalan-jalan ilmu yang kau ridhoi. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia mati? Sudah ada. Bagi yang mau dapat pahala haji dan umrah, sholat isyraq ya.